wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku Adabul Khitbati wa Zifaf fi Sunnah Al-Mutahharah, ada beberapa keterangan yang ingin saya bacakan untuk melengkapi yang kita baca di pertemuan yang lewat. Berkenan dengan halaman 56 tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amru asra'u laka min dhaka, sesungguhnya perkaranya lebih cepat daripada hal itu. Nah, apa yang dimaksud dengan perkara? Penjelasan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimallahu taala untuk hadis ini, beliau katakan, yakni al-mautu qaribun was-sa'atu qaribatun, mati itu dekat, gampang, kiamat itu juga dekat dan gampang. Kemudian beliau katakan, fal maqsudu anal mu'min la yamutu al-ajala. Yang inti yang jadi pesan dari hadis ini adalah seorang yang beriman tidaklah menunda-nunda waktu. Jika pagi tiba, dia tidaklah menunggu beramal di sore hari. Jika sore tiba, tidak menunggu beramal di pagi hari. Namun dia telah menyiapkan apa yang perlu disiapkan dan waspada datangnya kematian, wahujumul ajal, dan datangnya ajal. Walaysa maknahu, dan bukanlah makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengurusi rumah dan memperbaiki, merenovasi rumah. Fala ba'sa ayuslih ma mawaha min jidarihi, maka tidak mengapa merenovasi tembok yang yang lemah, artinya yang rusak, atau atap yang rusak dan semacam itu. Lakin mal i'tadi lil akhirati, namun tetap harus menyiapkan diri untuk menghadapi akhirat. Falyakunu hammuhu masakhilad dunya, sehingga yang ada dalam pikirannya bukan hanya kesibukan-kesibukan duniawi. Ya, maka itu penjelasan Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala tentang ayat ini, yang ayat tentang hadis ini, yang hadis ini merupakan salah satu hadis di Riyadhus Shalihin. Ya, maka bisa kita katakan makna yang diinginkan tidak sebagaimana lahiriahnya, kesan lahiriahnya, yang seakan-akan melarang untuk merenovasi tembok, merenovasi rumah. Bukan itu pesan pokoknya. Pesan pokok yang diinginkan bukan yang tertangkap secara lahiriah, namun makna yang lebih dalam dari hal tersebut. Kemudian penjelasan atau kemudian keterangan tambahan yang kedua untuk halaman 46, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Fatimah, innaha saghirah. Ada keterangan tambahan yang ingin saya bacakan dari Jami' Ahkam Minisa karya Mustafa Al-Adawi untuk hadis ini. ada tisu enggak ya? Ya, tentang hadis yang diriatkan oleh Nasa'i ketika Abu Bakar dan Umar melamar Fatimah, maka Nabi mengatakan innaha sariratun. Sabda Nabi ini innaha sariratun yahtamilu ihtimalain, mengandung dua kemungkinan makna. Yang pertama, dalam masing-masing dari keduanya, Abu Bakar dan Umar, taqaddama li Fatimah radhiyallahu anha, maju untuk melamar Fatimah. Dan ketika Abu Bakar dan Umar itu maju melamar Fatimah, wa hiya saghiratun, dia masih kecil. La tatahammalu al-wata'a, yang tidak mungkin, yang belum memungkinkan untuk disetubuhi. Tsumma taqaddama laha Aliun, kemudian Ali maju untuk melamar Fatimah. Ya, tatkala Fatimah sudah dewasa. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Fatimah dengan Ali. Ini makna yang pertama. Ini kemungkinan makna yang pertama. Jadi ketika Abu Bakar dan Umar itu melamar, ya Fatimah masih sangat kecil. Maka ditolak lamaran Abu Bakar dan Umar, dan Nabi mengatakan innaha saghirah, dia masih terlalu kecil. Setelah itu, setelah cukup dewasa, datanglah Ali melamar Fatimah, dan Nabi menikahkan Fatimah dengan Ali. Ini makna yang pertama, dan ini adalah makna yang tepat. Seandainya di redaksi hadisnya tidak pakai fa, di teks hadisnya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha saghiratun fa khatabaha Aliun, ada fa. Kalau pakainya summa cocok. Kalau teks yang ada adalah pakai summa, maka cocok kalau maknanya dengan maknanya seperti ini. Tapi karena menggunakan kata-kata fa, sehingga yang lebih tepat adalah makna yang pertama. Yang kedua, makna yang kedua, bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan selisih usia yang sangat jauh antara Fatimah dengan Abu Bakar dan Umar. Sehingga jeda antara lamaran Abu Bakar dan Umar dengan Ali itu tidak jauh, tidak lama. Sehingga di hadisnya, buktinya di hadisnya menggunakan kata-kata fa. Sebagaimana penjelasan As-Sindi di hasyiah beliau untuk Sunan Nasa'i, fa khotobaha Aliyun ay aqba dzalika, tak lama setelah lamaran Abu Bakar dan Umar, Ali melamar. Bila muhlatin, tidak ada jeda yang jauh. Kama tadulu alihil fa'u, sebagaimana isyarat yang hal yang ditunjukkan oleh huruf fa. Fa'ulima, maka bisa diketahui dan bisa disimpulkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertimbangkan usia yang terlalu belia, selisih umur yang sangat jauh antara Fatimah dengan Abu Bakar dan Umar. Wa ma baqiya dzalika, dan itu tidak ada kalau dengan Ali, maka Nabi nikahkan Fatimah dengan Ali. Kemudian kata As-Sindi, fa fihi, maka kandungan hadis ini bahasanya kesamaan umur atau selisih yang tidak jauh antara suami dan istri itu marhubatun, satu hal yang disukai. Likauniha, karena ini, karena kondisi semacam ini lebih dekat pada terbentuknya kedekatan hati. Naam qad yutratku dzalika, memang pertimbang ini terkadang ditinggalkan, lima huwa a'la minhu, untuk sesuatu yang lebih penting, sebagaimana pernikahan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini terdapat isyarat dari As-Sindi, seandainya ada orang yang bertanya, kalau selisih usia itu dipertimbangkan, bagaimanakah dengan pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ibunda Aisyah? Ingat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam usia 63 tahun menurut kalender Hijriah, Ibunda Aisyah umurnya baru 18 tahun. Maka bisa kita lihat selisih yang jauh. Maka jika ada orang yang bertanya demikian, maka jawaban dari As-Sindi adalah na'am qad yutraku dzaka lima huwa a'la minhu. Ya, hal semacam ini, pertimbangan semacam ini bisa ditinggalkan ketika ada maslahat yang dinilai lebih besar. Di samping tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan lelaki-lelaki yang lain. Ini bisa kita lihat, meskipun Nabi selisih umurnya demikian, namun Nabi bisa mengambil hati Aisyah, sehingga Aisyah demikian cintanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kemampuan yang boleh jadi tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain. Yang boleh jadi kalau semakin lelaki itu semakin berumur, dia inginnya bersikap dengan perempuan itu adalah ketemu dengan perempuan-perempuan yang lebih dewasa dalam berpikir, dalam bertindak. Yang ini biasanya berkaitan dengan umur dan usia. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang istimewa, meskipun beliau menjadi suami dari seorang perempuan yang sangat belia, dia bisa menyesuaikan diri dan bisa tetap mengambil hatinya, sehingga istrinya pun demikian jatuh cinta kepada beliau. sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hukumnya, hukum asal dari selisih usia yang jauh adalah makruh. Kesimpulan dari Syekh Mustafa Al-Adawi, selisih usia yang terlalu jauh itu hukumnya makruh. Beliau katakan, maka misalnya seorang gadis yang umurnya 13 tahun, yukrahu laha, maka makruh hukumnya dinikahi oleh orang tua misalnya umurnya 70 tahun. Wa in kana aslu dzalika zawaju jaizan, meskipun hukum asal pernikahan semacam ini diperbolehkan. Dan di antara pertimbangan kenapa hukumnya makruh, wa amma kaunuhu yukrahu, adapun pertimbangan hukumnya makruh karena lelaki yang umurnya semacam ini 70 tahun fil ghalib umumnya tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis seorang yang masih belia. Jadi hukumnya makruh. Dan makruh tentu berubah menjadi mubah jika ada kebutuhan. Ada maslahat yang lebih besar yang ingin dicapai. Lakin kota kuno hunaka fi ba'dil ahyan, akan tapi boleh jadi di sebagian keadaan terdapat sejumlah permasalahan, sejumlah hal dan pertimbangan yang menjadikan pernikahan wanita yang belia dengan lelaki yang terlalu yang umurnya jauh di atasnya lakarahiyata fihi, tidak makruh. Bal taja'aluhu mustahaban, boleh jadi dalam sikon-sikon tertentu hukum pernikahan semacam ini hukumnya mustahab. Perlu diketahui bahasanya Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bari menukil ijma' ala jawazi tazwiji saghirati bil kabiri walau kanat fil mahdi. Ibnu Hajar menukil ijma' di Fathul Bari, bolehnya gadis belia dinikahkan dengan lelaki yang sudah berumur. Bahkan disebutkan walau kanat fil mahdi, meskipun perempuan tersebut masih bayi. Qal Ibnu Hajar mengatakan lakin la yumakkanu minha hatta tatahammalu alwata'a. Dan seandainya dinikahkan dengan bayi, perempuan yang masih bayi, maka tidak boleh dikumpuli. Cuma akad nikah saja, sehingga hal-hal yang lain diperbolehkan. Namun kecuali hubungan badan sampai nunggu kemampuan fisiknya, biologisnya untuk bisa dikumpuli. Itu keterangan tambahan di Jami' Ahkamin Nisa karya Mustafa Al-Adawi. Kemudian kita lanjutkan. Halaman 57 ya. Qala al-musannif hafizallahu ta'ala wujubu ada'il mahri, wajib membayar mahar dan haramnya mengingkari nominal mahar atau menunda pembayaran mahar li ghairi illatin, tanpa sebab padahal punya kemampuan untuk membayar. Thumma, kemudian wajib atas pihak suami untuk menyerahkan mahar yang telah dia sepakati dengan wali pengantin perempuan tanpa ingkas, tanpa dikurangi au ikhlal atau dikurangi. Khilal artinya ya rusak atau tidak sesuai, tanpa dikurangi dan tanpa menyelisihi apa yang telah disepakati. Haram bagi si laki-laki untuk jahduhu mengingkarinya. Au ta'khiruhu atau menunda pembayaran mahar tanpa sebab. Allah Ta'ala berfirman, wa atun nisa, berikanlah kepada perempuan yaitu istri sadaqatihinna mahar mereka. Nihlatan sebagai pemberian yang wajib. Qatadah rahimallahu ta'ala, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in dan beliau buta, mengatakan nihlatan artinya faridotan, sebuah kewajiban. Usama bin Zaid bin Aslam rahimallahu ta'ala mengatakan nihlah dalam bahasanya orang Arab artinya wajib. Artinya tidak boleh menikahi seorang perempuan kecuali bisyai'in wajibin laha, ada sesuatu yang wajib diberikan kepada si perempuan. Sedekatan sebagai pemberian, yusami halaha wajibah. Dan dinamailah pemberian tersebut sebagai wajibatan, satu kewajiban. Maka tidak sepatutnya bagi siapapun untuk menikahi seorang perempuan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bisadaqin wajibin, kecuali dengan mahar yang wajib. Wala yambari ayakuna tasmiyatu sadaqika kadziban bighayri haqqin. Tidak sepatutnya penyebutan nominal mahar itu bohong, bighayri haqqin, karena tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian beliau menilai bahasanya tentang perjanjian besaran mahar itu termasuk dalam hadis berikut ini dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ahakum afaitum minas suruti, surut artinya perjanjian. Perjanjian yang paling berhak afaitum kalian penuhi, antufu bihi, ini paling berat untuk antufu bi, kalian penuhi, mastalah tumbi al-furuja, perjanjian yang dengannya kalian halalkan kemaluan, yaitu perjanjian dalam pernikahan. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini salah satu hadis di Umdatul Ahkam karya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Maka penulis buku ini menilai bahasanya termasuk perjanjian pernikahan adalah perjanjian berkenaan dengan besaran mahar yang disepakati kedua belah pihak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Allahumma inni uhariju, ya Allah sesungguhnya aku haraj man asalnya sempit, atau terjemah bebasnya mengadukan. Allahumma inni uhariju, ya Allah aku adukan haqqa da'ifaini, hak dua orang yang lemah, yaitu anak yatim dan perempuan. Haraja asy-syai'a maknanya harama. Fil hadis hadis syarif, Allahumma inni uharitu haqqa dha'ifaini. Allahumma ini uhariju, ya Allah, aku mengharamkan ya, kezaliman berkenaan dengan hak dua orang yang lemah, anak yatim dan perempuan. Nah, kemudian jawazu ta'khiril mahari, boleh mengakhirkan mahar, menunda penyerahan mahar, lima ba'dal bina'i, setelah kumpul, setelah malam pertama, ala ayu'tiyaha syai'an indal bina'i, dengan syarat, ala dengan syarat, pihak laki-laki memberikan kepada perempuan syai'an sesuatu indal bina'i saat dia kumpul dengan istrinya. Ya, kalau dalam budaya orang Arab, akad nikah itu tidak mesti malamnya langsung kumpul. Ya, bisa jadi jedanya seminggu atau selain itu, atau lebih dari itu atau kurang dari itu. Jadi maka akad nikah, cuma sekedar akad nikah, nanti ada acara albina. Ada acara tersendiri setelah akdun nikah, yaitu acara dipertemukannya, dibawanya pengantin perempuan, diserahkan kepada pengantin laki-laki. Nah, itu yang disebut dengan albina. Nah, ketika mahar belum diserahkan saat akad nikah, mahar mau dibayarkan setelah albina, setelah hari kumpul, hari dipertemukan, maka ini boleh. Syaratnya pada saat albina itu sudah ada cicilan mahar yang mau diberikan. Ini tidak boleh sama sekali belum diserahkan. Harus ada angsuran atau cicilannya yang itu diberikan pada saat albina. Ya, hari dipertemukannya pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan, atau hari ya, di mana pengantin perempuan diserahkan kepada pengantin laki-laki. Beliau katakan, walakin akan tapi diperbolehkan mengakhirkan pembayaran mahar atau sebagiannya lima ba'dal bina', setelah bina, setelah kumpul, jika memang suami itu belum mampu untuk membayarnya sebelum hari kumpul. Akan tapi dengan syarat dia telah memberikan pada istrinya sesuatu sebelum dia berkumpul dengan istrinya, meskipun itu sekedar kain atau sandal, ingkana ma'hu, jika dia punya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tidaklah halal bagi seorang lelaki muslim ayadkhula alam ra'atin, dia menemui, mendatangi seorang perempuan yang telah jadi istrinya, hatta yuqaddima 'alaiha, sampai dia menyerahkan sesuatu sebelumnya, bi'aqalla, baik itu sedikit atau aksar atau banyak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga mengatakan, jika seorang laki-laki menikahi perempuan wasamalaha sadaqan, dan dia telah sebutkan nominal maharnya, lantas si laki-laki ini ingin kumpul ayadkhula 'alaiha, ingin ngamar dengan istrinya, falyalqa ilaiha ridaan, maka adalah dia berikan pada istrinya rida atau cincin, ingkana ma'ahu, jika dia memilikinya. Dari Al-Hasan Al-Basri dan Ibrahim An-Nakhai, keduanya tidak menyukai seorang suami itu yadkhula biha, itu dipertemukan dengan istrinya, walam yu'tiha min sadaqiha syai'an, dan dia belum memberikan kepada istrinya dari maharnya syai'an apapun. Muhammad bin Sirin mengatakan, yulqi 'alaiha walau thauban tsumma yadkhulu biha, berikan kepada istri meskipun sekedar kain baru boleh kumpul. Dari kota ada bin Da'ama As-Sadusi, beliau katakan, yahdi syai'an syai'an, dia hadiahkan pada istrinya sesuatu. Dan di antara nama lain mahar adalah sodak. tadi perkataan Hasan Al-Basri, Ibrahim An-Nakhai, min sodaqiha syai'an. Mahar disebut sodaq, diambil dari kata-kata sidqun, artinya tulus dan serius. Ya, karena mahar itu disebut dengan sodaq, untuk mengisyaratkan bahasanya mahar itu adalah bukti seriusnya seorang laki-laki untuk menikahi perempuan, sehingga dia bersusah payah nabung, kerja dan sebagainya agar bisa punya besaran mahar yang diinginkan oleh pihak perempuan, menunjukkan kalau dia serius dan tidak main-main. Kemudian bab berikutnya adalah al-walayatu atau al-wilayatu kewalian. Ya, wali minta izin kepada gadis dan meminta perintah janda yang dan nikah ketika mau menikahkan. Mengingat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ayyimu janda tidak dinikahkan sehingga dimintai perintahnya, dan gadis tidaklah dinikahkan sampai dimintai izinnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah izinnya gadis? Nabi katakan, ketika dia diam. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janda itu lebih berat dengan dirinya daripada walinya. Sedangkan gadis dimintai izin tentang dirinya, dan izinnya adalah diamnya. Maka berkenaan dengan hadis ini, kalimat al-ayyimu ahaqqu binafsiha min waliha. Di masa kita ada yang punya pemahaman berarti janda tidak perlu wali. Ini satu hal yang tidak benar. Namun yang dimaksud dengan al-ahayimu ahakku binafsiya min waliha adalah sebagaimana di hadis sebelumnya, la tungkau al-ayimu hatta tustakmara. Janda tidaklah dinikahkan sampai dimintai perintahnya, bukan hanya izinnya namun perintahnya. Itu yang dimaksud, janda lebih berat tentang dirinya daripada walinya. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang gadis yang dinikahkan oleh keluarganya itu walinya, apakah dimintai perintah ataukah tidak? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya, dimintai perintah. Dan yang dimaksud dimintai perintah sebagaimana di hadis yang pertama, dimintai izin. Faqalat Aisyah, atau Aisyah mengatakan, ku sampaikan pada Nabi bahwasanya gadis itu malu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadhalika, maka itu idnuha, izinnya jika dia diam. Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala mengatakan, al-mar'atu, perempuan, la yambaghi li ahadin, tidak sepatutnya bagi siapapun menikahkan seorang perempuan kecuali dengan izin si perempuan. Sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jika seorang perempuan tidak menyukai hal tersebut, dia tidak boleh dipaksa untuk menikah. Kecuali yang memungkinkan ada nikah yang dipaksa, dalam pengertian nikah tanpa izin pengantin perempuan adalah as-saghirah al-bikr. Ya, gadis dan dia saghirah, belum dewasa. Maka kalau gadis dan dia ini ada, dia gadis dan dia belum dewasa, belum baligh, maka fa inna abaha yuzawijuha, maka boleh bagi bagi bapaknya untuk menikahkannya, dan tidak ada izin bagi perempuan tersebut. Adapun baligh dan dia sudah menjanda, maka tidak boleh dia dinikahkan bighairi idzniha, tanpa izinnya, baik oleh bapaknya ataupun oleh wali yang lainnya dengan sepakat kaum muslimin. Wa kadzalika al-bikru al-balighu, demikian juga gadis yang sudah dewasa, maka tidak boleh bagi selain bapak dan kakek menikahkannya tanpa izin dia dengan sepakat kaum muslimin. Nah, adapun bapak dan kakek, nah ini diperselisihkan. Maka kata Ibn Taimiyah, sepatutnya bagi bapak dan kakek sekalipun minta izin kepada gadis yang sudah dewasa. Dan para ulama berselisih pendapat tentang hukum meminta izinnya. Apakah wajib ataukah mustahab? Mustahab menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Mu'tamad dalam madhab Syafi'i dan Hambali itu mustahab. Wasahih, namun kata Ibn Taimiyah, pendapat yang benar itu wajib. Sekian perkataan Ibn Taimiyah. Qultu, kata penulis, dan ini adalah zahir redaksi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Janda tidak dinikahkan sampai dimintai perintahnya, gadis tidak dinikahkan sampai dimintai izinnya. Badala an-nahyu, maka larangan dalam hadis ini menunjukkan haramnya menikahkan keduanya tanpa seizin gadis dan tanpa perintah dari janda. Al-thayyib sama dengan al-ayyim artinya janda. Maka tentang tentang wali, kebutuhan wali dalam pernikahan, maka tadi kita baca kutipan perkataan Ibn Taimiyah terbagi menjadi tiga. Yang pertama tadi as-saghiratu al-bikru, gadis dan dia belum dewasa. Gadis dalam pengertian bukan janda dan dia belum dewasa. Maka untuk perempuan jenis ini ada nukilan ijma', boleh dinikahkan. Boleh dinikahkan tanpa izinnya karena dia memang belum bisa punya hak untuk mengizinkan karena dia masih masih belum dewasa. Yang tadi contoh ekstrimnya tadi yang kita bacakan dari Jami' Ahkam An-Nisa', perempuannya tersebut masih bayi, kemudian dinikahkan. Maka Ibnu Hajar mengutip adanya ijma' ulama tentang bolehnya. Itu as-saghirah al-bikru. Kemudian yang kedua adalah al-balighu ats-thayyibu. Sudah dewasa dan dia janda. Maka ini harus dengan wali, dengan sepakat ulama. Bi ijma'il muslimin. Fala tajuzu tajwizuha bi ghairi ithniha la lil abi wa la li ghairihi bi ijma'il muslimin. Kemudian yang ketiga adalah al-bikru al-balighu. Gadis gadis namun sudah dewasa, gadis dan dia sudah dewasa. Maka oleh Ibnu Taimiyah dirinci dengan dua rincian. Kalau walinya selain bapak dan kakek, maka dengan ijma' kaum muslimin tidak boleh dinikahkan tanpa seizinnya. Harus dengan izinnya. Sedangkan kalau yang menikahkan adalah bapak atau kakek, ulama berselisih pendapat. Harus minta izin ataukah tidak. Pendapat resmi madhab Syafi'i dan Hambali tidak harus minta izin. Minta izin hanya anjuran, bukan sebuah kewajiban. Dan itu pun bersyarat. Manakala dinikahkan dengan lelaki yang dinilai oleh si wali sekufu. Jadi syaratnya dinikahkan oleh syaratnya ada tiga. Menurut ulama yang membolehkan yang pertama yang menikahkan hanya bapak atau kakek. Kemudian yang kedua, lelaki yang dipilihkan oleh wali di sini adalah lelaki yang sekufu dengan perempuan. Kemudian yang ketiga, dengan mahar standar. Maka ini boleh dinikahkan tanpa izinnya dalam madzhab Syafi'i dan Hambali. Namun yang benar, yang kuat menurut Ibnu Taimiyah, harus minta izin, wajib minta izin. Alasannya kata penulis buku ini hadis latungkau al-ayimu hatta tusta'mara wa latungkau al-bikru hatta tusta'adana. Gadis, maka gadis di sini tidaklah dinikahkan sampai diminta izinnya. Sehingga poin pembahasan berikutnya hukum ikrah ala nikahi, hukum nikah paksa. Ini maksud dengan paksa di sini artinya tidak diminta izinnya. Tiba-tiba liburan kuliah dari Jogja tiba-tiba sampai rumah sudah di ruang tamu kata bapak ini suamimu nduk. Itu boleh tidak ada hal demikian? Tiba-tiba pulang sudah punya suami di nggak tahu nggak ada kabar nggak ada angin nggak ada mendung nggak ada asap nggak ada ini tiba-tiba sampai rumah ini suamimu kata bapak seminggu yang lewat akad nikah. Nah itu yang dimaksud al-ikrah dalam pernikahan. Wali ajli dzalik karena itu. Ya, karena pendapat yang rajih menurut Ibn Taimiyah dan disepakati oleh penulis, ya, maka tidaklah teranggap nikahnya wanita yang dipaksa jika dia sudah baligh. Berdasarkan hadis Khonsa binti Hizam al-Ansariyah radhiallahu anha, sesungguhnya ayahnya menikahkannya dan dia janda. Fakarihat dzalika dan Khonsa tidak mau hal itu. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadu faradda nikahahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan pernikahannya. Tapi kalau ini tentu kita tadi baca teks hadisnya wa ya thayyibun dan dia janda. Dan ini satu hal yang memang disepakati ulama. Tidak boleh dipaksa. Harus di atas persetujuannya. Kalau yang menjadi mahalul khilaf adalah al-bikru al-baliru. Ini dia gadis dan dia sudah dewasa. Maka bab al-Bukhari, al-Bukhari membuat judul bab untuk hadis ini bab jika seorang wali itu menikahkan seorang ayah menikahkan anak perempuannya dan dia tidak suka maka pernikahannya itu tertolak. Dari Buraidah ibn Husayyib radhiallahu anhu, beliau mengatakan ada seorang gadis datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan sesungguhnya ayahku menikahkanku dengan anak saudaranya yaitu sepupuku. Maka hadis ini dalil bolehnya nikah dengan sepupu. Liar fa'abi khasisatahu, ayahku ingin menghilangkan bi dengan sebab diriku khasisatahu kehinaannya. Ini karena ini keponakannya ini orang kaya atau yang lain. Maka gimana putusan Nabi kali ini? Gadis kali ini. Ya, maka ini cocok untuk dimasukkan di pembahasan tentang nikah paksa untuk al-bikru al-baliru. Faja'al al-amra ilaiha, maka Nabi serahkan status pernikahan dikembalikan ilaiha kepada si perempuan. Ya, monggo ini statusnya sah dan tidaknya tergantung dirimu. Jika kau terima maka sah, jika engkau tolak ya pernikahan tidak sah. Fakolat, maka si gadis mengatakan aku bolehkan apa yang dilakukan oleh ayahku, namun aku ingin supaya semua perempuan tahu kalau alaisa ilal abai minal ambil syai, bahasanya bapak itu tidak punya otoritas dan kewenangan dalam masalah ini sedikit pun. Imam Tirmidzi rahimallahu taala di jami'nya yang terkenal dengan sebutan Sunan Tirmidzi, beliau mengatakan mayoritas ulama dari penduduk Kufa dan yang lainnya berpendapat bahasanya bapak jika menikahkan gadis dan gadis tersebut sudah baligh tanpa permintaan si gadis, lantas si gadis tidak rela dengan dinikahkan oleh si bapak, maka nikahnya batal. Kultu kata penulis ini zahir pendapat Imam Bukhari bima taqyaqtadihi dengan Tabwibuhu, tabwib judul bab, dengan makna yang terkandung dari judul bab beliau. Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, hukum ini yujibu mengharuskan bahasanya gadis yang balik tidak boleh dinikahkan secara paksa. Tidak boleh dia dinikahkan kecuali dengan ridhonya. Dan ini adalah pendapat jumhur salaf. Kalau dari madhab, maka ini madhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu dari, dan Imam Ahmad dalam salah satu dari berbagai macam pendapat beliau. Dan ini adalah pendapat yang kami nadinullahu bihi, kami beribadah kepada Allah dengannya, dan kami tidak menyakiti dan meyakini pendapat lainnya. Dan inilah pendapat yang mencocoki hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah dan larangannya, kaidah-kaidah syariat dan maslahat umat. Kemudian wajibnya wali bagi dalam pernikahan. Wali seorang perempuan adalah orang yang mengurusi urusan si perempuan dan keadaan si perempuan. Tidak sah nikahnya seorang perempuan tanpa izin walinya. Jika dia menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Berdasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyum imra'atin, semua perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Fa in dakhala biha, jika sampai terlanjur terjadi hubungan biologis, maka si perempuan punya hak mahar. Mahar itu menjadi miliknya, bimastahala min farjiha, dikarenakan mahar ini jadi sebab dihalalkannya farji si perempuan. Wa in istajaru, dan jika para wali itu bertengkar, enggak mau menikahkan, maka penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak punya wali. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, perempuan tidak harus dinikahkan kecuali dengan izin walinya atau orang yang bijak dari keluarganya, awi sultan atau penguasa jika dia tidak punya wali nasab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wanita tidak boleh menikahkan wanita. Demikian juga wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, karena pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri tanpa izin walinya. Dari Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan, wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Wa kanu yaquluna, dan para ulama mengatakan, senya pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri. Ibnu Mundhir An-Naisabur rahimahullah ta'ala mengatakan, telah valid bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Qala kathirun min ahli ilmi, banyak ulama mengatakan, la nikah illa biwaliyin, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, mayoritas para ulama mengatakan, nikah tanpa wali itu batal. Diberi hukuman takzir siapa yang melakukan hal tersebut dalam rangka meneladani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini adalah mazhab Syafi'i dan yang lain. Bahkan sekelompok dari ulama menegakkan hukuman had fi dzalika, dalam masalah ini dikasih hukuman had rajam dan yang lain. Maka ada ulama yang berpendapat bahasa nikah tanpa wali, ya berarti itu maknanya zina, maka hukumannya adalah rajam. Ya, kemudian bab selanjutnya adalah al-isyhad wal isyhar. Isyhad artinya adanya saksi dalam akad nikah. Kemudian al-isyhar adalah menyebar luaskan berita pernikahan. Perlu diketahui bahasanya isyhad itu bagian dari usaha untuk isyhar. Supaya berita pernikahan itu tersebar, maka dihadirkanlah saksi. supaya dia saksi ini cerita-cerita, ngomong-ngomong saya menghadiri pernikahannya si A, dia nikah dengan fulana. Maka tersebarlah berita pernikahan. Maka ulama yang berpendapat adanya saksi itu wajib. Maka izhar pernikahan itu ada izhar yang wajib. Itu dengan adanya saksi. Wajibnya adanya saksi dalam pernikahan. Demikian juga wajib adanya saksi dalam pernikahan mengingat perkataan Umar. Lihat, perhatikan, mengingat perkataan Umar, bukan hadis Nabi. Namun perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang baik agamanya. Ditambah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-baghaya pelacurlah yang menikahkan dirinya bi ghairi bayyinatin. Bayyinatin dibaca dengan saksi, tanpa bukti. Maksudnya tanpa saksi. Dalam bahasa banyak ulama, bayyinah itu artinya bukti. Bayyinah itu artinya saksi. Dan ini adalah pendapat sekelompok ulama salaf, dan ini adalah pendapat Syafi'i dan Ahmad rahimahumullahu. Ya, kemudian ini tentang maka penulis beranggapan bahwasanya hadis marfu' tentang saksi itu tidak kuat. Dhaif. Ada hadis marfu' tentang saksi dalam pernikahan tidak beliau bawakan. Namun yang dibawakan adalah hadis mauquf perkataan Umar dan Ibnu Abbas. Maka ini mengisyaratkan bahwasanya hadis tentang masalah ini dhaif menurut penulis. Kemudian wajibnya isyhar. Wajibnya isyhar mempopulerkan, menyebarluaskan berita pernikahan. Haram hukumnya nikah husiri. Nikah dalam pengertian berita pernikahannya ditutup-tutupi. Sehingga contoh ditutup-tutupi, keluarga yang cukup dekat saja tidak tahu. Tetangga samping rumah saja tidak tahu kalau ini sebelahnya sudah nikah. Maka itu namanya nikah husiri. Kalau nikah yang tidak dicatatkan di KUA, itu bahasa Arabnya nikahul urfi. Kalau mau tanya Mbah Google gimana hukum nikah tanpa tercatat di KUA, nah itu nulisnya hukmu nikahil urfi. Sudah dibahas panjang lebar oleh para ulama. Tapi kalau nikah husiri itu nikah yang disembunyikan beritanya sehingga orang tidak pada tahu. Teman dekatnya saja tidak tahu, padahal itu teman curhatnya tidak tahu kalau ini nikah misalnya, ini nikah husiri. Dan sebagian nikahul urfi itu nikah husiri. Maka apa hubungan nikah husiri sama nikahul urfi? Sebagian nikahu urfi itu nikah husiri. Kalau siri itu pasti urfi. Kalau nikahnya itu siri, bisa dipastikan itu nikahnya urfi. Tapi kalau nikahul urfi belum tentu nikah husiri. Dia tidak dicatatkan di KUA, namun orang pada tahu. Orang pada tahu dia mengadakan walimah. Sehingga orang pada tahu kalau ini menikah dengan itu. Kalau kemudian menghadirkan saksi itu isyhar yang wajib. Sedangkan walimah sebagaimana pendapat jumhur mengadakan walimah itu mustahab, tidak wajib. Maka walimah adalah isyhar yang hukumnya mustahab. Wa yajibu isharun nikahi, dan maka wajib menyebarluaskan berita pernikahan, wa iklan dan mengumumkannya, bidarbi alaih bitufi, dengan adanya rebana yang ditabuh atau yang lain. Walahada, dan inilah keteladanan dan petunjuk salafus saleh ridwanullah alaihim. Wabihi, dan dengan inilah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang hal ini ada sejumlah hadis. Hadis Muhammad ibn Hatib radhiyallahu anhu dari Abu Bals Yahya ibn Abi Sulaim, aku berkata kepada Muhammad ibn Hatib, ini qad tazawwajtu imra'ataini, aku telah menikahi dua perempuan, walan yudrab alayya bitufin, dan tidak ada rebana yang ditabuh dalam pernikahanku dengan dua perempuan tersebut. Qal, maka beliau mengatakan, bi'sama sona'ta, sungguh jelek apa yang kau lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pembeda antara halal yaitu nikah wal haram dan zina adanya suara, yaitu ad-darbu bitufi, ini suara ditabuhnya rebana. Kemudian hadis Rubaiyah binti Muawid, Rubaiyah binti Muawid ini muridnya Aisyah. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu, beliau datang masuk ke rumah, hina bunya Rubaiyah binti Muawid radhiyallahu anha, berarti ini Rubaiyah yang sahabiyah. Qalat Rubaiyah mengatakan, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumahku ketika bunya alayya, hari bina, hari beliau sebagai seorang pengantin perempuan diserahkan kepada pengantin laki-laki. Fajalasa ala firasyi, Nabi duduk di tempat tidurku, kasurku ini, sebagaimana dudukmu denganku. Faja'ala juwairiyatun, maka mulailah gadis-gadis kecil, yadribna lana yadribna bitufi, menabur rebana. Dan mereka nadab itu bukan meratap, namun menampakkan kesedihan. Man kutila, orang yang terbunuh, min abai dari orang-orang tua kami, yauma badrin, saat perang Badar. Ketika itu salah satu darinya mengatakan, salah satu dari gadis tersebut mengatakan, wa fina nabiyun ya'lamu ma fi ghadin, di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui apa yang terjadi esok hari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya dengan mengatakan, tinggalkan ucapan ini, ucapkanlah billadzi kunti taqulina, yang tadi kalian telah ucapkan. Nadaba al-mayit, artinya addada mahasinahu, menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit. Wabakahu ka'annahu yasma'uhu, meratapinya, yaitu terjemah kasarnya, terjemah ini bisa diartikan meratapi, non tentu bukan niyahah yang dimaksudkan, namun jadi menyebutkan kelebihan-kelebihan, menyebutkan kalau dia sedih gitu, bukan sampai meratap yang hukumnya dosa besar. Tentu Nabi tidak akan membiarkan dosa besar dilakukan di hadapan beliau. Ya, demikian yang kita baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.